kuda betina kalau melihat lawan jenisnya menari di depan kaca, bandingkan cantik wajahnya, oleskan kincu di bibir, cibirkan senyum menyindir ya. Ha hei ha ya ha hui. Sepintas terdengar samar dengan lengking suara biola, ringki kuda betina meliuk rayu telinga, meluncur segala rayuan dari mulut kuda jantan ya. Ha hei ha ya ha hui. Betina pura bodoh, betina pura-pura bego, nyanyikan jampi-jampi, menjala jantan jadilah jodoh. Woohoo! Ringki kuda betina membuat sang jantan gila, tak sadar kalau dirinya mainkan seperti sebuah bola, oleskan kincu di bibir, cibirkan senyum menyindir ya. Ha hei ha ya ha. Betina pura bodoh, betina pura-pura bego, nyanyikan jampi-jampi, menjala jantan jadilah jodoh. Ringki kuda betina kalau melihat lawan jenisnya menari di depan kaca, bandingkan cantik wajahnya, ringki kuda betina membuat sang jantan gila, tak sadar kalau dirinya dimainkan seperti sebuah bola, ringki kuda betina meliuk rayu telinga.